Kau bagai air yang jernih di dalam berkas yang berdebu, cairnya kotoran itu terlihat, kesucian terlihat antara kita. Kau bagai air yang jernih di dalam berkas yang berdebu, cairnya kotoran itu perbedaan terlihat antara kita. Ku harap engkau kan terima, walau dipandang hina, namun hati berapi pasti akan ku renang jua. Wow.